Buya, pertanyaan terakhir dari Siti Zubaidah di Mojokerto. Assalamualaikum. Afwan Buya, mohon jawabannya. Saya pernah membaca artikel di medsos. Dalam artikel tersebut, saya temukan hadis yang isinya kurang lebih begini. Bila datang kepadamu seorang soleh, maka janganlah kamu tolak lamarannya, karena akan timbul bala yang besar. Pertanyaannya, apa benar hadis itu? Jika benar, bagaimana redaksi hadisnya serta referensinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan tentang jika ada orang melamar anak kita. Kita punya anak perempuan. Jika ada orang melamar anak kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dan Ibnu Majah, ada dua model riwayat. Yang pertama adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabirun. Ini adalah riwayat. Riwayat lain adalah idza khataba ilaikum, kalau ada orang meminang kepadamu, man tardawna dinahu, yang kamu itu ridho dengan agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah orang tersebut dengan anakmu, wa illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukan, takun fitnatun, akan menjadi fitnah, wa fasadun, dan akan menjadi kerusakan, aridun, yang luas. Nah, ini jangan jadikan senjata orang mau ngelamar anak Pak Kiai, saya mau ngelamar anakmu atau Ustadz atau Pak Haji. Saya itu mondok ini. Apakah kamu tidak dengar hadis Nabi? Wah, mertuanya dikasih hadis ini. Biar diterima ini. Idza ja'akum man tardawna dinahu faqbaluh. Kalau sudah orang datang kepadamu yang kamu ridho agamanya, Islam, akhlaknya benar, akhlaknya terima. Oh, tidak begitu. Jadi gini, takbir Nabawi ini sedikit ya. Nabi mengungkapkan kalimat yang indah dan harus dicermati maknanya. Idza ja'akum, jika datang kepadamu, man tardawna dinahu, yang kau ridho agamanya. Ridho agamanya jelas, dia adalah seorang yang beragama Islam. Ridho secara benar, jadi apa? Akidahnya sama denganmu. Coba kalau anda akidah ahli sunnah wal jamaah syariah dengan yang beda, tidak ridho. Ya jangan dinikahkan, jadi diluas pemahamannya. Bukan urusan, yang penting Islam. Oh, kok yang penting Islam? Islam penting, bukan yang penting Islam. Islam yang benar itu penting. Akidahnya apa? Agama itu harus terdona, kau ridho betul. Ada, dia itu tidak sampai kafir, tapi saya tidak ridho, karena dia banyak kesesatan. Muslim dia, bukan kafir dia. Insya Allah masuk surga dia. Cuman dia punya banyak kesesatan, akidahnya bukan akidah saya. Benar agamanya, tapi saya tidak ridho. Jadi karena terdona itu ada ridho. Yang kedua, khuluquhu, akhlak. Kenapa Nabi tidak mengatakan idza ja'akum khaluqun misalnya? Jika datang kepadamu orang yang berakhlak, enggak, bukan semua yang berakhlak, tapi yang kau sesuai, sesuai cocok akhlaknya dengan akhlak anakmu, dengan dirimu. Contoh. Biarpun orang baik belum tentu cocok ya. Dia baik. Sebab misalnya tadayyun urusan beragama. Beragama itu ada model, ada tadayyun ma'rifi, ya, tadayyun yang sifatnya adalah maklumat. Ada orang Masya Allah beragamanya hebat, ngerti ilmu dan sebagainya. Yang satu tadayyun suluki, tadayyunnya dalam sisi beribadah. Yang satu ilmu banyak, ibadah pas-pasan. Dia sering ngajar dan sebagainya, ibadah. Tapi ibadah pas-pasan, tahajudnya hanya 5 rakaat, 2 sama 3. Tapi kok beliau mbak dia? Tapi dia sering murojaah membaca dan sebagainya. Anak perempuannya, tadayyunnya adalah tadayyun suluki. Ibadahnya banyak, sholat, puasa, ngaji dan sebagainya. Tapi ilmu kurang. Ini kalau bertemu kalau tidak saling memahami, dia akan meremehkan. Rajin ibadah, tapi bodoh. Padahal dia anak. Yang satu lagi ini mengatakan banyak ilmunya tapi jarang sholat. Ya. Padahal sama-sama baik. Maka terdona ini dipertimbangkan dulu. Kesesuaian. Keserasian. Misalnya apa? Anak saya itu cerewet. Jadi kalau bisa suaminya agak diem-diem deh. Gitu loh. Jadi akhlak. Kalau nanti cerewet sama cerewet, gak bisa gantian ngomongnya nanti. Cerewet maksudnya bukan cerewet yang jelek. Aktif. Biasanya disesuaikan. Makanya kalau orang menjodohkan pun harus dipelajari biasanya. Ini sama ini cocok enggak? Ini sama ini cocok enggak? Sama-sama baik bukan berarti serta-merta harus nikah dong. Nanti enggak pakai aturan dong. Kamu ridho dengan agama saya muslim loh ya. Kamu dengan akhlak saya itu gitu. Mana anakmu? Mana anakmu? Maka enggak enak begitu. Jadi Nabi pakai kalimat takbir tardawna dinahu, yang kau ridho dengan agamanya, harus sempurna tentang kebenaran akidah. Wa khuluquhu dan akhlaknya cocok dengan anak saya. Sehingga ada kisah bagaimana Sayyidina Rasul pernah menolak Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu melamar Siti Fatimah Az-Zahra. Coba, Siti Fatimah dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi Rasulullah menolak. Apakah jelek Sayyidina Abu Bakar? Tidak, karena Nabi melihat ada sesuatu yang belum sesuai, sama-sama baik tapi belum tentu sesuai, maka Nabi tolak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Uthman pun demikian. Tapi di saat datang Sayyidina Imam Ali, diterima karena ada terdona khuluqahu. Jadi bukan serta-merta mentang-mentang baik langsung diterima, ada pertimbangan lain dong. Ingat, pertimbangannya bukan urusan dunia. Kalau sudah pertimbangan dunia, sengsara dan akan melarat selamanya. Pertimbangan adalah kemaslahatan, itu saja. Maka di sana ada masalah kafaah, masalah segala macam, masalah ini, itu saja. Jadi hadisnya tadi, jadi mementingkan agama sama akhlak. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.